Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali radhiyallahu an. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-6 mulai halaman 211. Kitab Taubat, lanjutan dari sebelumnya. Jikalau Anda mengatakan bahwa apabila kita umpamakan ada dua orang yang bertobat, yang seorang dirinya telah tenang untuk meninggalkan dosa, yang lain masih ada pada dirinya keinginan kepada dosa, dan ia lawan atau ia bermujahadah, dan ia cegah dirinya itu, maka manakah yang lebih baik? Ketahuilah kiranya bahwa ini terdapat perselisihan ulama padanya. Ahmad bin Abil Hawari dan para sahabatnya Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan bahwa yang bermujahadah itu lebih baik, karena ia bersama taubat mempunyai kelebihan jihad atau bermujahadah. Para ulama Basrah mengatakan bahwa yang lain itu yang lebih baik, karena jikalau ia lemah pada taubatnya, niscaya ia lebih mendekati kepada selamat dibandingkan kepada orang yang bermujahadah, yang bisa saja datang kelesuan atau kelemahan dari bermujahadah. Apa yang dikatakan oleh masing-masing dua golongan tadi tidak terlepas dari kebenaran dan kekurangan dari kesempurnaan hakikat. Yang benar ialah bahwa orang yang telah terputus keinginannya dirinya kepada dosa itu mempunyai dua keadaan. Yang pertama, bahwa terputus keinginan dirinya itu disebabkan kelemahan pada diri nafsu syahwat saja. Maka orang yang bermujahadah itu lebih baik dari orang ini, karena ia tinggalkan dosa itu dengan mujahadah yang menunjukkan kepada kuat dirinya dan agamanya dapat menguasai nafsu syahwatnya. Maka itu dalil yang tegas kepada kuatnya keyakinan dan kuatnya agama. Aku maksudkan dengan kuatnya agama ialah kuatnya kemauan yang tergerak dengan isyarat keyakinan dan dapat mencegah nafsu syahwat yang tergerak dengan isyarat setan-setan. Maka inilah dua kekuatan yang ditunjukkan kepadanya dengan pasti oleh mujahadah. Dan kata orang yang mengatakan bahwa ini yang lebih selamat, karena jikalau ia lemah, niscaya ia tidak akan kembali kepada dosa. Maka ini benar. Akan tetapi, menggunakan perkataan lebih baik padanya itu salah. Dan itu adalah seperti kata orang yang mengatakan bahwa impoten lebih baik daripada jago, karena impoten itu aman dari berbahaya nafsu syahwat. Dan anak kecil lebih baik daripada orang dewasa, karena dia lebih selamat. Dan orang yang tidak beruang itu lebih baik dari raja yang perkasa, yang dapat mengalahkan musuh-musuhnya, karena orang yang tidak beruang itu tidak mempunyai musuh. Dan raja itu kadang-kadang sekali ia dikalahkan, dan walaupun ia memperoleh kemenangan berkali-kali. Ini adalah perkataan orang yang baik hati, terbatas memandangnya atas yang dhahiriah saja, tidak mengetahui bahwa kemuliaan itu dalam menghadapi berbagai bahaya. Dan bahwa ketinggian itu syaratnya ialah menempuh tipu daya orang. Bahkan seperti dikatakan oleh orang yang mengatakan, pemburu yang tidak mempunyai kuda dan anjing adalah lebih baik dalam usaha pemburuan dan lebih tinggi tingkatnya daripada yang mempunyai anjing dan kuda. Karena yang tidak berpunya itu akan aman dari keliaran kudanya. Maka anggota tubuhnya akan hancur ketika jatuh ke atas tanah. Dan akan aman daripada akan digigit oleh anjingnya dan dianiaya oleh anjing tersebut. Pendapat ini salah. Akan tetapi yang mempunyai kuda dan anjing, apabila ia kuat, lagi tahu cara mendidik kuda dan anjingnya itu, lebih tinggi tingkat dan lebih layak memperoleh kebahagiaan memburu. Keadaan kedua, bahwa hilangnya keinginan itu disebabkan kuatnya keyakinan dan benarnya mujahadah yang lalu. Karena ia telah sampai kepada tingkat yang dapat mengalahkan berkobarnya nafsu syahwat. Sehingga syahwat itu berkesopanan dengan kesopanan agama. Nafsu syahwat itu tidak berkobar selain dengan isyarat dari agama. Dan ia tenang disebabkan penguasaan agama kepadanya. Maka ini adalah tingkat tertinggi dari orang yang bermujahadah, yang bertindak keras bagi berkobarnya nafsu syahwat dan mencegahnya. Dan perkataan orang yang mengatakan bahwa bagi yang demikian itu tidak mempunyai kelebihan berjihad adalah karena kurang mengetahui dengan maksud jihad itu. Sesungguhnya, jihad itu tidaklah dimaksudkan jihad itu sendiri. Akan tetapi, yang dimaksudkan ialah memutuskan kebuasan musuh. Sehingga ia tidak menarikkan engkau kepada nafsu syahwatnya. Dan kalau ia lemah dari menarik engkau, maka ia tidak mencegah engkau dari menjalani jalan agama. Maka apabila engkau telah dapat memaksakan musuh dan engkau berhasil mencapai maksud, maka sesungguhnya engkau telah menang. Dan selama engkau berkalah dalam selama engkau berkekalan dalam mujahadah, maka engkau sesudah itu dalam mencari kemenangan. Contohnya adalah seperti orang yang memaksakan musuh dan memperbudakkannya dibandingkan dengan orang yang sibuk dengan jihad pada barisan perang. Dan ia tidak tahu bagaimana ia menjadi selamat. Dan contohnya juga seperti orang yang mengajarkan anjing buruan dan melatih kuda. Lalu keduanya itu tidur di sisinya sesudah anjing itu hilang buasnya dan kuda itu hilang larinya. Dikaitkan kepada orang yang sibuk dengan kekasaran memberi pengajaran sesudahnya. Telah tergelincir tentang itu suatu golongan. Lalu mereka menyangka bahwa jihad itulah yang menjadi maksud terjauh atau terakhir. Mereka itu tidak mengetahui bahwa yang demikian itu adalah tuntutan untuk kelepasan dari penghalang-penghalang di jalan. Golongan yang lain menyangka bahwa pencegahan nafsu syahwat dan menjauhkannya secara keseluruhan itulah yang dimaksud. Sehingga setengah mereka mencoba pada dirinya. Lalu ia lemah dari yang demikian itu. Maka ia lalu berkata, ini mustahil. Lalu ia mendustakan agama. Dan ia menempuh jalan membolehkan atau aliran serba boleh. Dan melepaskan dirinya dalam mengikuti nafsu syahwat. Semua itu adalah bodoh dan sesat. Dan telah kami bentangkan yang demikian dalam kitab latihan diri dari rubuk yang membinasakan. Kalau Anda bertanya, maka apa kata Anda tentang dua orang yang bertobat? Yang seorang telah lupa kepada dosanya, dan ia tidak berbuat untuk memikirkan dosa tersebut. Seorang lagi menjadikan dosa itu di depan matanya, dan senantiasa ia merenungkan dosa itu, dan ia membakar hatinya dengan penyesalan atas dosa tersebut. Maka manakah di antara dua orang tadi yang lebih utama? Maka ketahuilah kiranya bahwa ini juga mereka telah berselisih paham tentang ini. Sebagian mereka mengatakan bahwa hakikat tobat ialah bahwa Anda menegakkan dosa Anda di antara dua mata Anda. Sebagian yang lain mengatakan bahwa hakikat tobat itu ialah bahwa Anda melupakan dosa Anda. Masing-masing dari dua aliran ini pada kami itu benar. Akan tetapi dibandingkan kepada dua keadaan, dan perkataan golongan tasawuf itu selalu dalam keadaan singkat. Karena kebiasaan masing-masing mereka adalah untuk menerangkan keadaan dirinya saja. Dan tidak penting baginya keadaan orang lain. Lalu berbedalah penjawaban, karena berbedanya keadaan. Dan ini adalah kekurangan dengan dikaitkan kepada cita-cita, kemauan, dan kesungguhan, di mana yang empunya itu singkat perhatian atas keadaan dirinya sendiri, yang tidak penting baginya urusan yang lain. Karena jalannya kepada Allah ialah dirinya, dan tempatnya ialah hal keadaan diri sendiri. Kadang-kadang jalan hamba kepada Allah itu ilmu atau pengetahuan. Maka jalan kepada Allah Ta'ala itu banyak. Walaupun jalan itu berbeda tentang dekat dan jauh. Dan Allah yang maha tahu siapa yang lebih mendapat petunjuk jalan. Serta bersekutu pada pokok hidayah atau petunjuk. Maka aku mengatakan bahwa tergambarnya dosa, teringat dan merasa sakit atas dosa itu adalah sempurna pada pihak orang permulaan atau al-mubtadi. Karena apabila ia melupakan dosa itu, niscaya tidak banyak terbakar jiwanya dengan penyesalan. Maka tidak kuat kemauannya dan tergerak hatinya untuk menempuh jalan itu, karena yang demikian mengeluarkan daripadanya kegundahan dan ketakutan yang membagi daripada kembalinya kepada dosa yang seperti itu. Maka orang tersebut dengan dikaitkan kepada orang yang lalai adalah sempurna. Akan tetapi dengan dikaitkan kepada orang yang menempuh jalan itu adalah kekurangan. Karena itu adalah pekerjaan yang mencegah daripada menempuh jalan. Bahkan, yang menempuh jalan itu, seyogialah bahwa ia tidak mendaki atas bukan jalan yang ditempuh. Maka jikalau telah menampak baginya pokok-pokok kesampaian, dan terbuka baginya nur ma'rifah, dan kecemerlangan ghaib, niscaya yang demikian itu membenamkannya. Dan tidak tinggal lagi padanya kelapangan waktu untuk menoleh kepada al-ifal yang lalu. Dan itu adalah kesempurnaan. Bahkan, jika musafir itu dicegah dari jalan kepada suatu negeri oleh sungai yang membatasi, niscaya lamalah kepayahan musafir itu pada menyeberanginya pada suatu masa, di mana ia telah menghancurkan jembatannya sebelumnya. Maka jikalau ia duduk di tepi sungai, sesudah diseberanginya, di mana ia menangis karena kesedihan atas pengrobohan jembatan itu, niscaya adalah ini suatu pencegahan yang lain, yang diperbuatnya sesudah selesai dari pencegahan itu. Ya, jikalau waktu itu bukan waktu berangkat, dengan dia berada di malam hari, maka sukarlah berjalan. Atau ada pada jalannya beberapa sungai, dan ia takut atas dirinya melalui sungai-sungai itu. Maka lamalah di malam itu tangisnya dan sedihnya atas pengrobohan jembatan, supaya menjadi kokoh cita-citanya dengan lamanya kesedihan untuk tidak kembali kepada yang seperti dosa itu. Kalau berhasil baginya dari peringatan, apa yang menjadi kepercayaan bagi dirinya bahwa ia tidak akan kembali lagi kepada dosa yang seperti itu, maka menempuh jalan tersebut adalah lebih utama baginya daripada menyibukkan diri dengan mengingati pengrobohan jembatan dan menangisinya. Dan ini tidak diketahui selain oleh orang yang mengetahui jalan, maksud, penghalangan, dan jalan yang ditempuh. Dan telah kami isyaratkan kepada pengisyaratan daripadanya pada kitab ilmu dan pada rubuk yang membinasakan. Bahkan kami mengatakan bahwa syarat berkekalan tobat ialah bahwa banyak berpikir tentang nikmat di akhirat, supaya bertambah keinginannya. Akan tetapi, jikalau ia seorang pemuda, maka tiada seyogyalah ia melamakan pikiran pada tiap-tiap yang mempunyai bandingan di dunia, seperti bidadari dan istana. Karena pikiran yang demikian itu kadang-kadang menggerakkan keinginannya, lalu ia mencari yang segera adanya, yang di dunia. Dan ia tidak senang yang lambat adanya, atau yang di akhirat. Akan tetapi, seyogyalah ia merenungkan mengenai lezatnya memandang kepada wajah Allah Ta'ala saja. Dan yang demikian itu, tiada mempunyai bandingan di dunia. Maka seperti yang demikian juga, mengingati dosa kadang-kadang menggerakkan nafsu syahwat. Maka orang permulaan atau al-mubtadi juga kadang-kadang mendatangkan madarat baginya, lalu lupa itu adalah lebih utama baginya ketika itu. Dan tidaklah mencegah Anda daripada membenarkan pentahian ini oleh apa yang diceritakan kepada Anda daripada tangisnya Daud alaihissalam dan ratapnya. Karena engkau membanding diri engkau dengan nabi-nabi adalah bandingan yang sangat membengkok. Karena nabi-nabi itu kadang-kadang mereka menempatkan perkataan dan perbuatannya kepada tingkat yang layak dengan umatnya. Karena nabi-nabi itu tidak diutus selain untuk memberi petunjuk kepada umat, maka haruslah atas mereka menggunakan dengan apa yang bermanfaat kepada umatnya dengan penyaksiannya. Walaupun ada yang demikian itu turun dari tingkat kedudukan mereka. Sesungguhnya ada pada guru-guru atau syekh-syekh orang yang tidak menunjukkan kepada muridnya dengan semacam latihan atau riadoh pun, kecuali ia sendiri masuk bersama muridnya dalam latihan itu. Dan ia sesungguhnya tidak memerlukan kepada latihan tersebut. karena ia baru selesai dari mujahadah dan mengajarkan jiwa, karena memudahkan menyuruh kepada murid. Dan karena itulah, Nabi SAW bersabda, "Adapun aku ini sesungguhnya tidak lupa, akan tetapi aku lupa untuk mensyariatkannya." Dan pada kata yang lain, "Aku sesungguhnya lupa untuk mensunahkannya." Hadis ini disebut oleh Al-Imam Malik tanpa isnad. Janganlah Anda heran dari ini. Sesungguhnya umat-umat itu dalam pangkuan kasih sayang nabi-nabi adalah seperti anak-anak kecil dalam pangkuan kasih sayang bapak-bapaknya, dan seperti binatang ternak dalam pangkuan penggembala-penggembala. Apakah Anda tidak melihat seorang bapak apabila bermaksud bertutur kata kepada anaknya yang masih kecil? Bagaimana ia turun ke tingkat tutur kata anak kecil? Seperti Nabi SAW berkata kepada Hasan cucunya, "Kih, kih." Tatkala Hasan mengambil sebutir kurma dari kurma zakat dan diletakkannya pada mulutnya. Diriwayatkan Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Dan tidaklah kefasihan Nabi SAW terbatas daripada mengatakan, "Lemparlah biji kurma itu karena dia itu haram." Akan tetapi karena beliau tahu bahwa Hasan tidak mengerti tutur kata Nabi SAW yang demikian, lalu beliau tinggalkan tutur kata yang fasih. Dan beliau turun kepada tutur kata yang gagap itu. Bahkan orang yang mengajari kambing atau burung, maka ia bersuara seperti suara kambing atau bersiul untuk menyerupai dengan hewan dan burung tersebut, demi melemah lembutkan pada mengajarinya. Maka awaslah Anda untuk melupakan dari contoh-contoh yang halus-halus ini. Karena itu adalah tempat tergelincirnya tapak kaki orang-orang arif atau al-arifin. Lebih-lebih lagi orang-orang yang lalai atau al-wafilin. Kita bermohon kepada Allah akan baiknya taufik dengan kasih sayang dan kemurahannya. Penjelasan, bagian-bagian hamba mengenai kekekalan tobat. Ketahuilah kiranya bahwa orang-orang bertobat itu mengenai tobatnya adalah atas 4 tingkat. Tingkat pertama, bahwa orang maksiat itu bertobat dan ia bersikap istiqomah dari atas tobatnya sampai akhir umurnya. Maka ia memperoleh kembali apa yang telah teledor dari pekerjaannya. Dan ia tidak memperkatakan dirinya dengan kembali kepada dosa-dosanya, selain oleh tergelincir yang tiada terlepas manusia daripadanya, menurut kebiasaan, manakala manusia itu tidak pada tingkatan kenabian. Maka inilah istiqomah di atas tobat. Dan orang yang bersifat demikian adalah orang yang mendahului kepada kebajikan, yang menggantikan dengan kejahatan itu akan kebaikan. Dan nama tobat ini ialah tobat nasuha. Dan nama ini, dan nama diri yang tenang ini ialah diri yang tenteram, atau an-nafsul mutmainnah, yang kembali kepada Tuhannya, yang ridho dan diridhoi. Merekalah orang-orang yang diisyaratkan dengan sabda Nabi SAW kepadanya. telah mendahului orang-orang yang tersendiri, yang membabi buta dengan berzikir atau mengingat Allah Ta'ala. Diletakkan oleh zikir itu dari mereka akan kesalahan-kesalahannya. Lalu mereka datang pada hari kiamat dengan ringan. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah. Dipandang hadis Hasan. Pada hadis tersebut, itu suatu isyarat bahwa mereka berada di bawah kesalahan-kesalahan yang diletakkan oleh zikir itu daripada mereka. Dan orang-orang tingkat ini telah di atas beberapa derajat dari segi kecenderungannya kepada nafsu syahwat. Maka dari orang yang bertobat itu, ada yang tenang nafsu syahwatnya di bawah paksaan ma'rifah. Lalu lemahlah kecenderungannya dan ia tidak diganggu daripadanya menempuh jalan ibadah oleh bandingan nafsu syahwat. Dan kepada orang yang senantiasa dari kecenderungan nafsu, akan tetapi ia sanggup bermujahadah dan menolaknya. Kemudian, derajat kecenderungan juga berlebih kurang dengan banyak dan sedikitnya dengan berbeda masa dan macam-macamnya. Dan seperti yang demikian juga, mereka berbeda dari segi panjang umur. Maka dari orang yang tiba-tiba mati, yang mendekati masanya dari tobatnya itu, bergembira karena keselamatannya dan matinya sebelum sekejap dari ketobatannya. Dan dari orang yang berpelan-pelan, yang panjang jihadnya dan sabarnya, dan berkepanjangan istiqomahnya dan banyak kebaikan-kebaikannya. Keadaan orang tersebut ini adalah lebih tinggi dan lebih utama. Karena setiap kejahatan itu sesungguhnya akan dihapuskan oleh kebaikan. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa akan tertutup dosa yang dikerjakan oleh orang yang berbuat maksiat, di mana ia menetap pada dosa itu 10 kali serta benar-benar nafsu syahwat. Kemudian ia menahan diri dari dosa itu dan ia menghancurkan nafsu syahwatnya karena takut pada Allah Ta'ala. Membuat syarat yang demikian ini adalah jauh dari kebenaran, walaupun tidak dimungkiri besar kesannya kalau diumpamakan yang demikian. Akan tetapi, tiada seyogialah bagi murid yang lemah bahwa menempuh jalan ini. Lalu berkobarlah nafsu syahwatnya dan muncullah sebab-sebab sehingga ia menetap pada yang demikian. Kemudian, ia ingin benar pada mencegahnya, karena ia tidak percaya akan keluar tali nafsu syahwat dari pilihannya. Lalu ia tampil kepada perbuatan maksiat dan meruntuhkan tobatnya. Akan tetapi, jalannya ialah lari daripada permulaan sebab-sebab dosa yang memudahkan baginya. Sehingga ia menyumbatkan jalan-jalannya atas dirinya. Dan bersamaan dengan demikian, ia berusaha memecahkan nafsu syahwatnya dengan apa yang disanggupinya. Maka dengan demikian, selamatlah tobatnya pada permulaan.